Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'da. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-118, hadis yang kedua dalam bab bayani kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan. Qala an-Nawawi rahimahullah asani an Abi Darin aidan radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min dalika raka'atani yarka'uhuma minad duha. Rawahu Muslimun. As-sulama qala an-Nawawi rahimahullah bidammi sin al-muhmalah wa tahqiqil lam wa fathil mim al-mafsili. Berkata an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua diriwayatkan dari Abi Dzar juga radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, memasuki waktu subuh maka bagi masing-masing persendian dari salah seorang di antara kalian ada kewajiban sedekahnya, maka setiap bacaan tasbih, yaitu subhanallah, adalah sedekah. Setiap bacaan tahmidah, alhamdulillah, adalah sedekah. Dan setiap bacaan tahlilah, la ilaha illallah, adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbirah Allahu Akbar adalah sedekah. Mengajak kepada perkara yang ma'ruf, mengajak kepada kebajikan adalah sedekah. Dan melarang dari perkara yang mungkar adalah sedekah. Dan mencukupi dari yang demikian itu dua rakaat yang seseorang melakukan keduanya di waktu duha, yaitu sholat duha. Meriwayatkannya Imam Muslim rahimahullah. An-Nawawi rahimahullah berkata, makna as-sulama dengan mendomasin tanpa titik dan meringankan bacaan lam tidak di tasdid dan di fathah mimnya, ini adalah al-mafsilu, persendian tubuh. Maka di sini pengarang An-Nawawi rahimahullah menukilkan hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu di mana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan setiap kali memasuki waktu subuh maka setiap persendian salah seorang di antara kalian ada kewajiban untuk sedekah. Jadi sulama itu persendian tulang-tulang manusia. Jadi setiap persendian yang kita miliki itu ada kewajiban sedekahnya. Sementara menurut para ahli, mungkin ahli anatomi tubuh, pada tubuh manusia itu terdapat 360 persendian, antara persendian yang kecil dan yang besar. Maka 360 persendian kita itu setiap kali masuki waktu subuh butuh untuk kita sedekah, butuh sedekah. Namun yang dimaksud dengan sedekah di sini bukan sedekah maliyah, bukan sedekah harta. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Sedekah yang sifatnya umum. Setiap pintu-pintu kebajikan adalah sedekah. Setiap amal ibadah, amal ketaatan itu adalah sedekah. Sehingga bacaan tasbih kita, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, itu dianggap sedekah. Setiap bacaan tahmid kita, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, bacaan yang kita baca selesai tiap-tiap sholat fardu, tasbih, tahmid, takbir, itu juga sedekah. Setiap bacaan tahlil, La ilaha illallah, juga dianggap sedekah. Setiap bacaan takbir kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, juga sedekah. Mengajak kepada amal kebajikan saudaranya agar melakukan amal kebajikan juga dianggap sedekah. Kita melarang saudara kita dari melakukan hal-hal yang mungkar, yang keji, yang dilarang dalam syariat, juga dianggap sedekah. Maka segala sesuatu yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, apakah itu berupa ucapan, dikir-dikir, apakah itu berupa amal perbuatan, sholat dan misalnya, itu semua dianggap sebagai sedekah. Hingga Nabi alaihi salatu wasalam dalam sebuah hadis menyatakan, innaka idza anta rajula fi dabatihi wa hamaltahu 'alaiha aw rafa'ta lahu 'alaiha mata'ahu fa huwa shadaqatun. Sungguh kalau kamu menolong seseorang pada hewan tunggangannya, atau kamu angkut seseorang itu di atas hewan tungganganmu, dibonceng, atau kamu angkut barang-barangnya di kendaraanmu, maka apa yang kamu lakukan itu semua termasuk kategori sedekah. Maka segala sesuatu yang dengannya seorang hamba melakukan pendekatan diri kepada Allah, itu adalah sedekah. Bacaan Al-Quran sedekah, menuntut ilmu sedekah. Butuh 360 sedekah setiap memasuki waktu subuh. Misalnya antum pada subuh ya, pada subuh antum selesai sholat fardu 5 waktu, bacaan apa, tasbih sudah berapa? 33 kali. Bacaan apa, tahmid 33, bacaan takbir 33, digenapi 99 ya, digenapi 100 dengan bacaan tahlil, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru 100, masih kurang berapa? Kalau persendian tubuh kita 360, masih kurang 260. Enggak cukup antum duduk apa berzikir ba'da salat subuh saja. Masih kurang 260 lagi. Itu baru 100. Mungkin antum baca zikir yang lainnya, mungkin sampai 50 lah mungkin. baru 150, masih kurang 210. Bukan hitungannya yang sedikit, 210 amal kebajikan itu. Apalagi yang kira-kira bisa antum lakukan, apalagi? Yang mudah antum lakukan. Mungkin berzikir. Itu pun paling terbatas. Taruhlah apa, tambah zikir 50 kali. Berarti masih 100 berapa? 60 kurang 160 misalnya. Kurang 160. Antum mengajak apa saudara-saudara, ayo apa qiraatul Quran, dianggap sudah satu. Ada yang apa malas dilarang, jangan malas-malas baca Al-Quran, melarang dari sebuah kemungkaran. Jangan merokok, ya termasuk misalnya. Jangan apa dari perkara-perkara yang haram. Jangan ghibah. Baru berapa itu, belum ada 10. Masih kurang 150 amal kebajikan. Banyak masih. Meskipun pintu-pintu kebajikan banyak ya, untuk mencukupi kewajiban sedekah setiap persendian kita yang jumlahnya 360, itu ternyata bukan perkara yang mudah. Tetapi termasuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui agama Islam, syariat Islam. Ternyata kewajiban sedekah untuk setiap persendian kita yang jumlahnya 360 itu bisa dicukupi dengan seseorang melakukan sholat duha 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat itu mencukupi kewajiban untuk mensedekahi 360 persendian. Antum pokoknya sampai sebelum masuk waktu duhur dari pagi, kira-kira matahari sudah meninggi setinggi tombak lah, sudah agak apa hangat-hangat gitu cahaya matahari, itu antum boleh sudah sholat duha 2 rakaat saja. Saya antum pas kebetulan istirahat masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau dilakukan di waktu duha ya sudah teranggap sebagai sholat duha juga. Itu sudah mencukupi kewajiban mensedekahi 360 persendian tubuh kita. Ini diantara kemudahan Islam. Kata Rasulullah mencukupi yang demikian itu 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang di waktu duha. Artinya kalau kamu sholat duha 2 rakaat mencukupi seluruh sedekah-sedekah yang menjadi kewajiban untuk seluruh persendian tubuh kamu. Ini termasuk kemudahan Allah terhadap hamba-hambanya. Namun kadang ini terlalaikan dari kita. Sementara kalau tidak sholat duha, kita butuh 360 amal kebajikan. Apakah itu zikir dalam ucapan, apakah itu mengajak kepada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, apakah itu qiraatul Quran dan lain sebagainya. Tapi untuk memenuhi kuota 360 itu tentu bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah. Sehingga Islam memberikan kemudahan cukup kalau seorang sholat duha 2 rakaat. Kewajiban untuk mensedekahi 360 persendian tubuh kita itu sudah tercukupi. Maka dalam hadis ini terdapat satu faedah. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Juga di sini menjelaskan bahwasanya Allah membukakan untuk hamba-hambanya pintu-pintu kebajikan yang sangat banyak. Maka enggak ada pilihan bagi seorang hamba kecuali harus bersegera menyambut pintu-pintu kebajikan yang mudah untuk kita lakukan, jangan ditunda-tunda. Jangan sekali terkena penyakit taswif, artinya saufa saufa, artinya nanti nanti nanti. Mau bersegera beramal itu setan bisikkan, nanti aja lah, masih longgar waktunya. Mau bersilaturahmi, nanti aja lah, nanti aja, akhirnya enggak jadi. Mau berzikir, nantilah, nanti nanti, akhirnya enggak jadi. Jangan ditunda-tunda dengan taswif, dengan mengatakan oh nanti nanti nanti. Ini penyakit, ini madakhal min madakhilis syaitan, satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk syaitan yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas sedekah mal, sedekah harta. Tidak. Kita bisa bersedekah dengan seluruh amal-amal kebajikan. Apakah amal kebajikan yang berupa bacaan yang kita baca dengan lisan kita, ataukah dengan perbuatan kita. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya dua rakaat duha itu hukumnya sunnah. Dan sunnahnya itu dilakukan tiap hari. Kalau kita berkewajiban untuk mensedekai seluruh persendian tubuh kita setiap hari, maka dengan melakukan sholat duha dua rakaat sudah mencukupi kewajiban mensedekai 360 persendian tubuh kita. Sholat duha itu sunahnya tiap hari. Tujuannya apa? Untuk melunasi kewajiban sedekah 360 persendian tubuh kita. Sebagian ahlul ilmi para ulama menjelaskan sunnah sholat duha itu dimulai ketika matahari sudah mulai meninggi setinggi tombak. Ya kurang lebih mungkin seperempat atau sampai 20 menit setelah terbitnya fajar. Berlangsung sampai sebelum zawal, sebelum masuk waktu subuh. Ya kira-kira sekitar 10 menit sebelum zawal lah. Kan masih bisa menunaikan sholat duha cuma 2 rakaat. Maka di waktu mana yang kita pilih untuk melakukan sholat duha 2 rakaat itu mencukupi kewajiban mensedekai 360 persendian tubuh kita. Mana waktu yang paling afdal untuk menunaikan sholat duha di awal waktunya atau di akhir waktunya? Sebagian berpendapat di akhir waktu sebelum zawal. Mungkin ya sekitar setengah jam atau seperempat jam sebelum zawal. Karena Rasulullah SAW menyatakan sholatul awwabin hinna tarmadul fisal. Sholatnya orang-orang yang ahli ibadah, ahli taubah, yaitu ketika telapak kaki ketika menginjak kerikil padang pasir itu sudah terasa kepanasan. Berarti ya di akhir waktu, enggak di awal waktu. Karena kalau baru apa, matahari setinggi satu tombak, itu tentu kerikil padang pasir kan belum panas. Lah sunnahnya itu ketika kerikil-kerikil padang pasir sudah mulai panas, kalau diinjak kaki kita itu kelocotan, panasan. itu waktu yang terbaik, terutama untuk melakukan sholat duha. Sehingga mengakhirkan pelaksanaan sholat duha di akhir waktunya ini lebih utama, lebih afdal daripada mendahulukan atau menyegerakannya. Kemudian yang jelas di sini, seseorang terkadang Allah bukakan baginya pintu-pintu kebajikan yang sangat banyak. Maka segala yang dilakukan oleh seseorang dari jalan-jalan atau pintu-pintu kebajikan, maka itu dianggap sedekah. Dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Sampai berkali-kali lipat, tidak ada yang tahu bilangannya kecuali hanya Allah. Innal hasanah bi asrati amsaliyah ila sab'i mi'atin dhi'fin. Amal kebajikan itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berkali-kali lipat. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Maka di sini hendaknya seorang itu jeli untuk memilih mana pintu kebajikan yang paling afdal dilakukan bagi kehidupannya setelah dijalankan. Jangan ditunda-tunda, jangan diolor-olor. Maka hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab bayan kasrati turukil khair, bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-119, as-salisu. Qala An-Nawawi rahimahullah anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fa wajadtu fi mahasini a'maliha al-adayumatu an-tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nuha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Rawahu Muslimun. Berkata An-Nawawi rahimahullah, hadis yang ketiga darinya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, ditampakkan atasku amalan-amalan umatku yang bagusnya maupun yang jeleknya, maka aku dapati bahwasanya di antara amalan-amalan terbaik hamba-hamba Allah kalau dia bisa menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku nanti bisa menusuk ban atau bannya roda kendaraan kita. Kita singkirkan, berarti termasuk menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini seutama-utama amal kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan aku dapati, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, sejelek-jelek amalannya adalah nuha'ah, yaitu membuang ludah di dalam masjid, tidak dikuburkan. Ini sejelek-jelek amalan umat ini. Maka hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan seluruh amalan yang memberikan kemanfaatan pada manusia dan bisa menghilangkan gangguan dari mereka. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran dan himbauan untuk bersegera melakukan amal kebajikan. Di antaranya anjuran untuk kita menjaga kebersihan masjid. Kalau zaman Nabi alaihi wasallam tidak ada keramik, masih tanah. Makanya kalau orang mungkin meludah dalam masjid, tapi kalau meludah harus ditutup tanah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan terkena apa? Ancaman dalam hadis ini, itu termasuk sejelek-jelek amal seseorang. Meludah di masjid enggak ditutup. Kalau masjidnya dari tanah misalnya. Kalau meludah di masjid saja itu termasuk amalan-amalan jelek umat ini. Tentu melakukan kemungkaran yang lebih besar daripada sekedar meludah di masjid. Tentu dosanya lebih berat lagi. Melakukan kebid'ahan kok di masjid. Ya, lebih berat lagi. Maka di sini juga sebagai peringatan berhati-hati ketika berada dalam masjid itu tidak sembarangan, karena masjid adalah salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang harus dimuliakan. Nah, dijaga dan lain sebagainya. Ini beberapa faedah yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.